Mitra Bisnis, pemerintah Prancis menginginkan adanya peningkatan investasi dan perdagangan dengan Indonesia. Untuk menanggapi hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda, apa alasan Prancis makin ekspansif di negara kita? Satu, hubungan kita dengan Prancis itu semakin membaik ya setelah Indonesia menjadi anggota G20. Kebetulan saya ada waktu periode-periode itu saya ikut aktif bantu Bu Sri Mulyani di G20. Jadi memang cukup intens pembicaraan dengan Prancis karena mereka melihat beberapa hal. Pertama, Indonesia adalah anggota G20 itu berarti salah satu dari negara nomor 16 sebetulnya kita. Besar dalam skala ekonomi di dunia. Kalau kita size-nya 16 besar, berarti itu bisa bicara mengenai kapasitas pasar, permintaan yang tinggi. Karena kalau Anda masuk ke negara yang kecil sekali, Anda mau jual apa di situ? Mau invest apa? Itu sebabnya negara seperti Singapura penduduknya hanya 1 juta yang dia jadikan Singapura adalah hub dari Asia Tenggara. Karena kalau hanya Singapura aja, ngapain dia cater market cuman sekian juta orang gitu. Dia menjadikan dirinya center dari Asia Tenggara sehingga orang tertarik invest di Singapura karena dengan di Singapura dia bisa cater, dia bisa memenuhi permintaan untuk negara-negara di Asia Tenggara. Itu yang membuat Singapura menjadi menarik. Indonesia sebetulnya nggak perlu begitu. Kenapa? Karena kita negara besar. Dari segi size ekonomi kita 16 besar. Sehingga negara bukan hanya Prancis sebetulnya, banyak di dunia yang kemudian melirik Indonesia. Di samping itu Indonesia juga adalah negara yang dalam 10-15 tahun lagi itu punya yang namanya demographic dividend, bonus demografi. Kalau bonus demografi ini cirinya adalah penduduk muda. Kalau penduduk muda itu dia akan konsumsi banyak. Kalau dia akan konsumsi banyak berarti permintaan barang akan kuat. Karena itu pasar di Indonesia akan besar. Itu sebabnya banyak perusahaan terutama dari Asia Timur yang melakukan ekspansi. Kalau Anda lihat aja bagaimana di otomotif, di elektronik, beberapa perusahaan menjadikan Indonesia sebagai production base. Karena pasarnya besar. Kalau untuk penjualan mobil dan motor jumlahnya luar biasa besar. Bahkan 2010 kita hampir melampaui Thailand yang dianggap sebagai pusat produksi. Nah, Prancis juga punya, terutama mereka kerjasama yang besar yang mereka lihat di dalam penduduk muda itu adalah retail. Retail itu apa yang besar? Carrefour. Itu satu. Yang mungkin juga pasarnya dia bisa lihat bahwa dengan penduduk muda bonus demografi ini akan menjadi sangat besar karena retail consumer, apalagi growing middle class, kelas menengah yang semakin tumbuh. Itu juga pasar yang besar. Di samping itu, kalau sebuah negara yang sedang emerge, sedang muncul seperti ini dengan bonus demografi yang ada, maka kalau Indonesia mau memenuhi permintaannya, mau nggak mau harus ada dukungan dari sisi supply. Orang nggak bisa mungkin minta terus barang. Barang kan harus diproduksi. Kalau diproduksi harus ada pabrik. Kalau pabrik dilakukan harus ada listrik. Kalau orang mau bikin barang dari pabrik kepada pelabuhan atau kemana harus ada jalan. Berarti intinya adalah infrastruktur pasti akan menjadi derived demand, permintaan turunan dari perkembangan ini. Maka kalau orang yang punya antisipasi bisnis, dia akan lihat negara sebesar itu, size-nya 16 besar, mungkin nanti akan menjadi semakin besar size-nya dari segi penduduk dan kenaikan pendapatan per kapita. Maka implikasinya apa? Permintaan terhadap infrastrukturnya harus naik. Kalau itu yang mereka lakukan, maka mereka harus invest di sana. Dan Prancis itu punya keunggulan di dalam listrik, ya. Dia punya salah satu perusahaan yang cukup baik saya kira. Kemudian juga di dalam infrastruktur. Itu yang kemudian membuat mereka itu tertarik. Selain potensi Indonesia yang begitu besar ke depannya, adakah alasan lain yang membuat Prancis tertarik membantu Indonesia, Mas? Komitmen Indonesia di dalam climate change. Karena Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia, saya bukan katakan di Asia, di dunia yang komit terhadap perubahan iklim. Kita lakukan yang namanya COP meeting, COP meeting di Bali, kemudian Finance Minister meeting untuk climate change, di mana Menteri Keuangan seluruh anggota seluruh dunia, terutama G20, itu komit untuk melakukan sesuatu di dalam climate change. Nah, Prancis itu seperti negara Eropa lainnya, sangat mendukung climate change. Nah, ini dari sini kerjasama sebetulnya sudah mulai dilakukan dengan pemerintah Prancis. Saya kira sejak beberapa tahun yang lalu itu ada semacam MOU atau signing agreement dengan Dirjen Pengelolaan Utang Pak Rahmat Waluyanto tahun atau dua tahun lalu. Jadi memang arah ke sana itu terjadi gitu. Jadi kebetulan Menteri Keuangan Christine Lagarde di sini ya tentu dibicarakan mengenai hal-hal seperti itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang rasional saja. Bahkan banyak orang, banyak negara yang akan tertarik pada Indonesia. Tapi syaratnya itu, tadi yang Anda sebut pertama, Jawa ke Sumatera itu bisa jalan nggak gitu. Mereka bikin pabrik di sini, produknya harus nunggu 2 minggu ya. mereka nggak jadi invest gitu. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.